إلا على الظالمين. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 10 Dzulqa'dah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 12 Juli 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan Allah Jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam yang diambil dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Kitabul Jami' rahimahullah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali hadis yang ke-33. Kita baru membahas separuh. Insyaallah malam hari ini kita akan selesaikan separuh berikutnya. Sebelum itu kita bacakan dulu hadisnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari sahabat Nabi SAW yaitu Ibnu Umar, semoga Allah meridhai beliau berdua, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqal. Pada suatu hari, kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW merangkul pundakku. Pada suatu hari, Nabi SAW merangkul pundakku. Pundaknya siapa? Ibnu Umar. Sambil beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Ibnu Umar, hiduplah engkau di dunia seakan-akan seperti orang yang merantau, orang asing yang sedang merantau. Au abiru sabilin, atau hiduplah di dunia seperti orang yang numpang lewat. Ini teori hidup yang benar. Teori hidup yang benar adalah seperti memposisikan diri di dunia ini seperti perantau atau seperti orang yang numpang lewat. Sampai di sini hadisnya. Dan ini yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, apa arti dari perumpamaan yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Malam ini kita akan lanjutkan isi dari hadis ini. Selanjutnya adalah perkataannya Ibnu Umar. Wa kana Ibnu Umar yaqul. Dan Ibnu Umar biasa kasih nasihat. Jadi kalau tadi redaksi ucapan Nabi SAW, kalau sekarang ucapannya siapa? Ibnu Umar. Kalau ucapan Nabi biasa diistilahkan dengan hadis, kalau ucapan sahabat biasa diistilahkan dengan athar. Napa? Athar. Athar. Ya. Ibnu Umar berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Kalau engkau masuk di pagi hari, enggak usah nunggu sore. kalau engkau masuk di pagi hari, enggak usah nunggu. Idza asbahta wa idza amsayta, maaf diulangi, idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Kalau engkau masuk waktu sore, enggak usah nunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu masuk waktu pagi, enggak usah nunggu sore. Wa khudh min sihhatika li saqamik. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika li mautik, dan manfaatkan umur atau hidupmu sebelum datang matimu. Akhrajahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Tadi ucapan Nabi namanya apa? Hadis. Ucapan sahabat namanya asar. Dan juga ucapan tabi'in juga asar. Apakah penting kita pelajari ucapan sahabat ini? Penting atau tidak? Penting. Kenapa penting? Karena para sahabat itu orang yang paling paham maksud dari hadis Nabi SAW. Setiap ucapan itu kan ada maknanya. Nah, mungkin enggak kita salah memahami hadis? Mungkin atau tidak? Mungkin, sangat mungkin. Pertama, kita bukan orang Arab asli, dan hadis pakai bahasa Arab. Kemudian jarak antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat jauh. Berapa? 14 abad. Berarti kita tidak menyaksikan langsung turunnya hadis tersebut. Sangat mungkin kita salah memahami hadis. Biar enggak salah gimana? Biar enggak salah, coba kita pelajari bagaimana sahabat memahami hadis. Pemahaman mereka terhadap hadis lebih mendekati kebenaran dibandingkan pemahaman orang yang hidup sesudah mereka. Kenapa? Satu, mereka orang Arab asli. Pakai huruf sod. Ya. Saking apanya? Aslinya. Ya. Nabi SAW komunikasi pakai bahasa Arab. Mereka orang Arab, paham. Satu. Dua, mereka murid-muridnya langsung para nabi. Mereka murid-muridnya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung dengar. Ya. Antum bisa membedakan dengerin pengajian langsung hadir sama dengerin pengajian lewat radio. Berbeda. Para sahabat langsung duduk kayak gini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Ibnu Umar ini pas dengar hadis ini cuma berdua. Dirangkul lagi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat mungkin beliau paham betul dengan apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan hidup di dunia seperti orang yang sedang merantau, orang asing yang sedang merantau. Apalagi para sahabat itu adalah orang-orang yang terkenal ketakwaannya. Dan ketakwaan sesungguhnya, walaupun ada sebagian orang yang gak percaya dengan gini-ginian, orang-orang rasionalis, ya, orang-orang para pendewa akal, gak ada hubungannya. Sholat sama pinter itu gak ada hubungannya. Pinter ya gadis sinau. Ora perlu apa? Sholat. Ini apa ya? Sholat tapi ora sholat, bok. Ya pinter, naik ke blinger sih gue ngapa. Ya. Ilmu yang bermanfaat itu yang kita minta. Nah, para sahabat itu orang yang takwa banget. Ya. keimanan dan ketakwaan kita itu enggak ada seujung kukunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Enggak ada apa-apanya kita ini. Nah, ketakwaan para sahabat itu berpengaruh kepada tajamnya pemahaman mereka, cerdasnya pemahaman mereka. Maka kita perlu untuk mengambil pemahaman para sahabat Nabi terhadap hadis-hadis Nabi. Nah, Nabi SAW tadi kan kasih perumpamaan. Ya, kasih perumpamaan. Metafor. Ya, kasih apa? Metafor. Jadi kalau nah, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang berbagi ilmu dengan kita. Ini loh maksudnya Rasul SAW tadi itu kayak gini. Kalau kamu mau aplikasikan hadis Nabi itu dalam kehidupanmu, caranya kayak gini. Nah, ini yang perlu kita pelajari juga. Apa kata beliau aplikasi hadis Nabi tadi? Kata beliau, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa." Aplikasinya dari hadis Nabi SAW tadi, kalau kamu masuk waktu sore, enggak usah nunggu pagi. Kalau masuk waktu pagi, enggak usah nunggu sore. Paham? Paham? Ya sudah, berarti perlu dijelaskan lagi. Ibnu Umar sedang menjelaskan sabda Nabi. Ternyata penjelasan Ibnu Umar belum kita pahami. Maka kita jelaskan lagi. Itu gunanya ada ustaz. Ya. Ustaznya pahamnya gimana? Dari perkataan ulama. Makanya ilmu agama itu silsilah. Apa? Silsilah, sambung, menyambung. Ya, itu pentingnya berguru. Ya. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan pemahaman keagamaannya. Jadi jangan merasa puas sudah punya buku. Nuh, saya koleksi bukunya udah banyak kok Ustaz. Dari itu di perpustakaan banyak tuh, banyak. Diwaca pura. Dibaca, bener enggak paham? Jangan-jangan pahamnya keliru. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Baca sesuatu, penulisnya pengen A, pahamnya B, itu sangat mungkin. Ya. Para ulama kita menjelaskan apa maksud Ibnu Umar kalau masuk waktu sore enggak usah nunggu pagi, kalau masuk waktu pagi enggak usah nunggu sore. Maksudnya kayak gini. Kalau kamu masuk waktu sore dan kamu ingin melakukan sebuah kebajikan, enggak usah nunggu pagi. Enggak usah nunggu pagi. Contoh misalnya, aku lo pengen sedekah. Mak kretek pengen apa? Sedekah. Sekarang ini pengen sedekah. Gak usah nunggu, ah besok aja lah pas subuhan, gak usah. Kecuali kalau duitnya orang anak. Kalau duit sudah ada di kantong, gak usah nunggu besok. Gak usah nunggu datang waktu pagi, gak usah. Walaupun panjenengan memang biasanya jamaah di masjid itu, contoh misalnya panjenengan jamaah jensut misalnya, 5 waktu sholatnya di sini misalnya. Sekarang Anda ada di sini, kretek pengen, aku lu pengen sedekah. Duit sudah ada, enggak usah nunggu besok. Sekarang juga, nanti-nanti habis pengajian, bukan sekarang. Sekarang dengerin pengajian dulu. Ya. Yeah. Maksudnya gak usah diundur sampai besok-besok, sekarang. Sama juga kasusnya ketika kita memasuki waktu pagi. Kalau kita masuk waktu pagi, aku lo pengen baca Quran, itu gak usah nunggu, nanti aja lah sore, gak usah. Sekarang juga dibaca, pagi itu juga. Gak usah tunggu sore. Itulah aplikasi dari hadis Nabi SAW yang tadi disampaikan oleh beliau SAW. Hiduplah di dunia seperti orang numpang lewat. Ya, hiduplah di dunia seperti orang asing yang merantau, atau seperti orang yang numpang lewat. Itulah aplikasinya. bersegera untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Itu aplikasinya. Maka kalau kita sudah tahu bahwa hidup kita ini tidak tahu kapan akan berakhir. Kenapa kok Ibnu Umar kasih nasihat kepada kita kalau pengen beramal cepat, gak usah nunggu besok. Kenapa? Kenapa? Karena belum tentu sampai besok umur kita. Inilah yang disinakan dengan pendek angan-angan. Apa? Angan-angan. Orang yang terlalu panjang angan-angannya, dia selalu mengatakan, saya akan lakukan ini nanti. Itu kalau bahasa Arabnya itu saufa. Apa? Saufa. Engkodisit, urung. Selalu kayak gitu. Urung haji pak, engkau lah ngenteni sepitak tahun. Selalu kata-katanya apa? Nanti dan nanti. Jangan. Sudah tahu ilmu tentang ternyata minta maaf itu penting. Kalau kita punya salah, minta maaf itu penting. Kalau kita punya tanggungan, menyelesaikan tanggungan itu penting secepat mungkin. Kalau kita sudah tahu ilmunya, langsung segera kita laksanakan. Jangan-jangan saya, kayaknya saya punya salah loh sama istri saya. Saya punya salah loh sama suami saya. Saya punya salah loh sama anak-anak saya punya salah loh sama orang tua. Cepet. Jangan nunggu nantilah pas badak kesuwen. Ya. Orang afdol nek orang Syawal jere sapa. Ya. Kata siapa? Nabi SAW itu nyuruh kita untuk segera minta maaf. Man kana lahu madlamatun li akhin min 'irdin aw syai'in falyatahallal minhu al-yawm. Barang siapa pernah berbuat zalim kepada orang lain, cepat minta maaf. Sekarang. Ya. Segera. Itu namanya pendek angan-angan. Pengen berbuat maksiat, ingat. Ini kita itu gak tahu. Bakalan hidup setelah maksiat ini kita selesaikan atau belum atau tidak gitu loh. Banyak orang lamun sinom ya memper lah. Yongko lah insyaallah sebitak loro setengah tahun insyaallah. Setengah tahun tobat terus mati sebitak telu. Kan kayak Rasul sallallahu. Kata siapa? Anda itu usianya akan 63 tahun. Jangankan sampai 63 tahun, sampai besok aja belum tentu kok. Jangankan sampai besok, sampai nanti aja belum tentu kok. Jadi kalau tergerak pengen, tergoda pengen berbuat maksiat, langsung ingat, belum tentu. Bisikan-bisikan, kok kan bisa tobat, kok kan bisa tobat, nanti kan bisa tobat, belum tentu kita itu akan dikasih umur sampai kita tobat, belum tentu. Ada enggak orang yang mati pas lagi berbuat maksiat? Banyak. OD. Overdosis. Orang mati karena overdosis. Ada? Banyak. Orang mati dilokalisasi. Ada? Banyak. Mungkin saja ada di antara mereka yang engkau lah insya Allah tobatnya berkang kana gitu. Belum sempat tobat. Tengah-tengah maksiat lo mati. Ya. Kalau masuk waktu pagi enggak usah tunggu sore. Segerakan amal soleh. Ya. Pengen berbuat apa kayak tadi, pengen sedekah segera. Aku loh pengen ngaji. Saya pengen tahu akidah yang benar, cepat, enggak usah tunggu nanti. Saya pengen tahu cara sholat yang benar bagaimana. Segera. Beli buku, dengerin kaset, belajar kepada seorang guru. Ya. Kalau beli buku dibaca sendiri ada yang enggak paham, segera apa? Tanya, pastikan pemahaman kita ini enggak keliru. Ya. Ustaz, saya baca buku kayak gini Ustaz, saya pahamnya seperti ini, benar enggak kira-kira Ustaz? Bisa dikatakan benar, bisa dikatakan apa? Tidak. Segera. Lihat ada rekaman video anak kecil baca Quran bagus banget, suaranya merdu. Kemudian mak kretek terlintas di dalam benak ini, aku kok ya sampai sekarang belum bisa baca Al-Quran dengan benar ya. Aku lu pengin cepet eksekusi, segera laksanakan. Gak usah nunggu nanti. Ya. Punya duit? Ya, gunakan duit itu untuk privat misalnya. Kalau misalnya gak ada tempat yang memberikan pelayanan TPQ untuk orang tua, TPQ kan buat anak-anak. Mau gabung sama anak-anak kayaknya mah dan rajin isin ya. Udah panggil guru privat, bayar Ustaz, ya udah apa-apa. Ada seorang ulama, saya lupa namanya, dia enggak paham satu pokok pembahasan bab, satu bab dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu ilmu grammarnya bahasa Arab lah, gampangannya. Apa grammarnya bahasa Arab? Dia nggak paham itu baca, nggak paham. Gimana sih ya? Akhirnya dia berusaha untuk paham, manggil guru, beli buku, sampai habis duit 80 ribu dirham. Bira gue Ustaz. Kalau seandainya satu dirham itu 50 ribu rupiah, dirham itu kan perak ya. Kalau satu dirham itu 50 ribu rupiah, berarti 80 ribu dirham berapa? 400 juta. Untuk memahami satu potong ilmu grammar bahasa Arab. Cuma sedikit aja, satu bab, saya pengen mudeng, pengen paham. Saya tanya, kira-kira lebih levelnya lebih tinggi mana? Belajar Quran apa belajar grammar bahasa Arab? Ya jelas Quran lah. Gak rugi keluar duit. Gak rugi keluar duit. Ya. Segera. Ya. Hijrah. Lah, urung cukup modalnya Ustaz. Hijrah cepat. Belum tentu Anda itu sampai besok dikasih umur sama Allah. Ya. Pengen apa lagi Ustaz? Pengen zakat, sama sedekah, sama, segera. Apalagi yang zakat ini wajib ini. Ya. Ya Allah, ternyata selama ini saya ini enggak zakat ya. Terus caranya gimana? Tanya langsung Ustaz, saya punya duit segini, punya perhiasan segini, berapa yang harus saya keluarkan? Saya punya tanah segini, saya punya, berapa yang harus saya keluarkan? Segera. Ya. Daftar haji sama. Ya. Wah, Ustaz anu daftar siki hajinya 10 tahun. Mulane cepet. Wis ngerti 20 tahun merangkung-rangkung bae. Segera daftarkan. Jadi kalau ada dana, jangan kemudian lagi kayaknya aku pengen ganti motor disit, kesuwen, kelamaan. Ya. Ini yang ngundang kita ini Allah. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah yang ngundang. Ini undangan dari Allah. Kalau panjenengan punya teman akrab ngundang jenengan, punya saudara ngundang jenengan, saudara ini baik banget sama jenengan, apa yang jenengan kira-kira tega untuk tidak memenuhi undangannya? Yang ngundang kita tuh Allah. Allah itu baik banget sama kita. Apa saja dikasih sama Allah. Mata dikasih, telinga dikasih, tangan dikasih, ginjal dikasih, jantung dikasih, liver dikasih. Semuanya dikasih sama Allah. Ya. Ini Allah yang nyuruh kita datang, ngundang kita. Ngapain ditunda-tunda? Langkola berningkat rumah. Engkola mentas itu kan mau ngenteni bocah ya tamat SMA. Oh iya, bareng tamat SMA ngenteni rampung kuliah, bareng kuliah ngenteni oli kerja, bareng oli kerja ngenteni duwe bojo, bareng duwe bojo ngenteni duwe omah, mati pak mati disit suwen. Ya. Ora lagi ndongakaken ora. Tapi banyak orang yang seperti itu. Seandainya kemudian Anda di masa tua kemudian Anda itu punya harta karena nunggu belum tentu juga mampu. Karena terlalu lama nunggu. Kata pengin birul walidain cepat. Ya. Segera lakukan itu, gak usah nunggu-nunggu, mbok keburu nanti orang tua kita meninggal. Bersyukur jenengan masih punya orang tua, bapak, ibu atau salah satu. Bersyukur itu kesempatan emas yang Allah berikan kepada jenengan. Ya. Dahulu mungkin kurang baik tutur katanya kepada orang tua, mungkin dahulu kurang baik sikapnya kepada orang tua, mungkin dahulu kurang sabar dalam merawat orang tua. Setelah ngaji, oh ya Allah, ternyata saya masih banyak kekurangan. Segera perbaiki, gak usah nunggu nanti, gak usah nunggu besok. Habis ini pulang, segera praktekkan birrul walidain. Ya. Saya orang tua sudah meninggal, Ustaz. Kalau sudah meninggal, segera birrul walidain dengan sesuatu yang bisa Anda lakukan sebelum Anda yang meninggal. Ya. Apa Ustaz birrul walidain? Doa. Apalagi Ustaz? Sedekah. Ada sama orang tua. Wong rumah yang kita tinggali itu juga warisan dari orang tua. Saya pernah sampaikan, entah di mana ya, saya lupa. Dulu pas tahun berapa gitu. Saya pernah haji nganter ibu Allah yarham bareng sama satu jamaah dari Lombok, kalau gak salah dari Lombok. Jamaah ini usianya sekitar 70 tahun sekitar 70 tahun itu kita tahu, kita bisa mendengar bagaimana nafas beliau yang apa Senin Kemis gitu naik tangga itu, kita sering dengar bagaimana sulitnya beliau untuk menyelesaikan haji itu. Allah takdirkan ketika di Mina itu tempat tidurnya berdampingan persis sama saya, ya, mepet-pet, sehingga saat itu sering ada apa obrolan, ada interaksi. Dan ternyata di luar prediksi, dia itu ternyata bukan sedang haji buat diri dia sendiri. Saya tanya, Masya Allah kok anu haji buat siapa? Apa belum pernah sebelumnya? Oh saya sudah haji saya. Berapa tahun yang sudah haji? Loh, sekarang haji buat siapa? Ini haji buat ibu saya. Allahu Akbar. Setua itu masih mikirin siapa? Ibunya. Terus apa alasannya? Nak, ya manggil saya. Nak, sedikit banyak kita itu menikmati warisan orang tua kita. Sedikit banyak kita hidup itu menikmati warisan orang tua kita. Apa kita tidak berpikir orang tua kita sudah meninggalkan warisan kepada kita? Sudah berbuat baik kepada kita. Apa kita tidak berpikir gantian berbuat baik kepada orang tua kita? Toh juga harta miliki sebagian warisan dari mereka. Kenapa tidak sebagian ini kita gunakan untuk berbuat baik buat orang tua kita? Orang tua kita sekarang butuh banget. dengan pahala, karena mereka sudah tidak bisa beramal lagi. Yang bisa beramal sekarang anak-anaknya. Kenapa kita enggak berpikir seperti itu? Kenapa banyak di antara kita dapat warisan tul. Jual semuanya, enggak ada yang kepikiran, oh ya sebagian saya wakafkan atas nama orang tua. Kenapa kita enggak berpikir seperti itu? Ya. Yeah. Kenapa yang kita puaskan cuma kepentingan pribadi kita? Kita lupakan orang tua kita dahulu yang kerja keras, banting tulang, peras keringat. Kerja siang malam supaya bisa punya tanah, supaya punya bisa aset, supaya kita saat beliau meninggal kita sudah punya rumah. Kenapa kita enggak berpikir untuk balas budi walaupun sedikit? Ya. Syukur-syukur apa? Banyak. Ya. Itulah maksud yang disampaikan oleh siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Makanya apa kata beliau? Wa khudh min sihhatika limaradik. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketika orang sehat itu banyak aktivitas positif yang bisa dia lakukan. Berbeda dengan orang yang sakit. Orang sehat bisa puasa. Orang sehat bisa jalan ke masjid. Orang sehat bisa tahajud. Ya. Orang sehat bisa membantu orang lain. Sehat, gunakan kesehatan itu untuk aktivitas yang positif sebaik mungkin, sebanyak mungkin. Ya. Sehat kosong, wah itu kesempatan emas itu. Pesannya Allah apa? Fa idza faraghta fansab. Kalau engkau mengalami kekosongan, sudah selesai melakukan aktivitas, maka lanjutkan dengan aktivitas yang lainnya. Entah itu aktivitas yang sifatnya ukhrawi maupun aktivitas yang sifatnya duniawi, yang penting aktivitasnya positif. Coba kita simak ya. Surat Al-Jumu'ah. Surat apa? Al-Jumu'ah ayat berapa? Ayat 9 sampai 10. Surat Al-Jumu'ah ini surat nomor berapa? Pas. Al-Jumu'ah itu surat nomor 62. Surat nomor 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'a ilahi dzarul bai." Wahai orang-orang yang beriman, seandainya sudah azan Jumat, maka bersegeralah untuk memenuhi panggilan itu. Wadharul bayi', tinggalkanlah jual beli. Rapat ditinggalkan gak? Kan jual beli. Nanti ini manuk nang sawah. Apa maning? Jual beli itu adalah perwakilan dari aktivitas duniawi. Jadi bukan kok aku redotolan niki, aku rapat kok nang kantor. Enggak, semuanya masuk kategori itu. Tinggalkan. Ini namanya aktivitas positif. Fasau ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik buat kalian daripada kalian sibuk dalam urusan duniawi. Ini sudah waktunya sholat, segera berangkat sholat. Terus apa kata Allah? Fa idza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardh. Kalau sudah selesai sholat, maka bersegeralah kalian menyebar di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, bekerjalah mencari ridho atau karunia dari Allah. Itu namanya fa idza faraghta fansab. Jual beli, azan, sholat, setelah sholat kerja lagi. Itu namanya segera mengisi umur ini dengan kebaikan. Makanya Islam itu sangat benci dengan yang namanya pengangguran, plonga, plongu. Enggak nganggur kok Ustaz, ngapa? Mancing. Ustaz hobi Ustaz, ya ya aja kebangetan lah. Ya kalau saya sih mungkin berpikir ini saja, berpikir apa namanya? Simpel saja, daripada sejam ngenteni mancing, mendingan langsung mentoko tuku ya iwak. Syukur-syukur wis mateng, ora kesuwen. Ya. Ya hobi, ya hobi, tapi ya jangan berlebihan. Ada sebagian orang nginep mancing, nginep, bayangkan. Berarti niat temenan gue. Ya. Ya Allah, ya Rabbi. Ada yang satu jam, dua jam. Oli apa? Bogo semene. Mending kalau dua jam itu sambil subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kira-kira ada apa tidak? Ada atau tidak? Mungkin ada tapi jarang. Sing akeh apa? Udud. Kelepas, kelepus, kelepas, kelepus. Kira-kira dua jam itu habis berapa? Oke, bogone karo rokoke, larang rokoke. Ya. Subhanallah, Islam itu benci dengan pengangguran. Ya. Isi umur ini dengan kebaikan. Ya. Khudz min sihhatika li saqamik, manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa khudz min hayatika li mautik, manfaatkan umurmu, hidupmu sebelum datang matimu. Mumpung masih muda. Ya. Manfaatkan fisik ini untuk kebaikan. Gak usah alasan nantilah kalau sudah tua. Enggak. Kalau sudah tua, dipikir kalau orang sudah. Udah sekarang kita waktunya kerja. Sudah tua, sudah tinggal istirahat. Orang itu kalau sudah kebiasaannya kerja. Kalau tua pun pengennya apa? Kerja terus. Yang namanya tamak. Apa tamak? Serakah, rakus. Itu kadang-kadang semakin tua itu semakin menjadi-jadi. Iya. Biar pas esinom medit, pas tua medit banget. Ya. Jadi perbaiki dari dini, sejak dini lebih sulit untuk membuang perilaku negatif yang baru satu tahun dengan perilaku negatif yang sudah 50 tahun itu lebih mudah membuang yang setahun. Ya. Jadi mumpung masih muda puasa. Mumpung masih muda, tahajud. Mumpung masih muda, lakukan amal-amal soleh nanti. Amal-amal soleh itu nanti kalau sudah tua, kok enggak kuat, panjenengan tetap dapat pahalanya. Walaupun apa? Tidak Anda lakukan. Kenapa? Karena Anda tidak melakukan sebab adanya uzur. Sebab adanya halangan syar'i. Ya. Kayak orang biasa tahajud, suatu hari sakit, akhirnya tidak tahajud, jenengan tiduran itu tetap dapat pahala tahajud. Ini janji dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sahihun muqimun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya kebiasaan baik ketika sehatnya, kemudian ketika sakit, saat sakit dia tinggalkan kebiasaan itu karena ada halangan, maka dia tetap dapat pahala seperti aktivitas dia saat dia masih sehat. Siapa yang punya kebiasaan baik ibadah saat dia sedang mukim? Mukim itu apa? Mukim ya tidak safar. Mukim ya tidak bepergian. Dia punya kebiasaan baik ketika sedang mukim. Ya, ketika sedang tidak bepergian. Kemudian dia bepergian, saat bepergian itu ada kebiasaan baik yang mungkin terkurangi jus setiap hari, 2 jus, 3 jus, 5 jus misalnya. Ketika safar berkurang dari 5 jus jadi berapa? 1 jus misalnya. Maka Walaupun di saat safar itu dia cuma bisa satu juz, dia akan mendapatkan pahala 5 juz. Karena kebiasaannya ketika dia sedang mukim, lima juz. Dia tinggalkan yang 4 juz itu karena ada halangan. Bukan kebaikan. Ketika tua kemudian kita tinggalkan karena fisik berkurang, biasa Senin Kemis, ayam ulbit, begitu tua gak mampu, mudah-mudahan jenengan dapat pahala Senin Kemis walaupun tidak puasa Senin Kemis. Itu bagusnya kalau membiasakan amal soleh sejak usia masih dini, sejak masih muda. Sedekah cepat. Kalau kita alasannya nanti kalau sudah tua, justru mungkin yang akan menghalangi kita untuk beramal soleh anak kita sendiri. Alasannya kan nantilah puasanya kalau sudah tua. Begitu jenengan tua mau puasa, apa kata anak jenengan? Aja pak mbok meriang kunyong umat. Anak jenis menghalangi, nunggu tua. Beramal itu gak usah nunggu tua. Udah 3 menit lagi. Itu puasa. Tahajud, apa mani tahajud? Lah uspek lah, usah tahajud-tahajudan ya. Subuh be kadang-kadang orang digugah malah. Apalagi sedekah. Anak kayak lobak emon-emon, konyong warisannya keberiwe. Itu kalau kita punya anak-anak yang memang polanya seperti kita. Tapi kalau misalnya dari kecil, ya dari muda, atau kita punya anak sejak kecil, anak kita itu dia sudah ngelihat bapaknya rajin sedekah, rajin sedekah, rajin sedekah. Saat kita tua pun. Ya. Itulah nasihat yang disampaikan oleh siapa? Oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maka saya sebelum azan ada satu hadis di dalam Sahih Bukhari yang serem. Ya, serem buat mereka yang tua dan belum tobat. Yeah. Ada dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW berkata, "A'adzarallahu ilam ri'in akhara ajalahu hatta balagahu sittina sanah." Orang kalau sudah sampai umur 60 tahun, dikasih umur sama Allah berapa tahun? 60 tahun. Kok belum baik? Belum benar? Belum tobat, maka dia tidak punya alasan di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Orang sampai usia 60 tahun kok belum tergerak untuk sholat, seandainya dia mati, dia gak bisa punya alasan di hadapan Allah. Kenapa? Kebanget kan? Wis 20 tahun. Kepala sudah beruban, semuanya sudah berkurang, kulit sudah keriput, belum mau pakai jilbab, terlalu siang jeleng siapa ya. Si livenan sejak tahun livenan pupure kandel banget ngelih 1/2 senti, terus pakai sepatu apa itu namanya, high heel, apa terjemahannya, hak tinggi ya. Ya Allah bu, orang member bu, temenan masih pakai sanggul. Ya Allah ya Rabbi, masih ngomong biru-biru nungkini medeni bu, temenan aduh bu mbah, medeni mbah ya. Ya Allah ya Rabbi, 60 tahun belum tobat. Ya. Sudah. Monggo silakan. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Assalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, apakah diperbolehkan setiap hari raya Idul Adha berkorban atas nama bapak yang sudah meninggal? Para ulama kita menjelaskan, di antaranya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kurban atas nama orang yang meninggal itu ada tiga jenis, ada tiga kondisi. Orang yang sudah meninggal itu pernah berwasiat. Nanti kalau saya mati, sebagian hartaku gunakan untuk kurban. Ini kondisi yang pertama. Dalam kondisi ini maka harus Anda beratas Sisi yang kedua, nama saya pribadi dan keluarga saya. Sedangkan keluarga yang lainnya itu, ini boleh hukumnya. Ini boleh hukumnya. Yang kedua ini. Kalau yang pertama hukumnya wajib. Yang kedua hukumnya boleh. Karena Rasulullah SAW pernah melakukan hal yang sama. Ketika beliau berkurban, beliau berkata, "Hadza anni wa amman yudhahi min ummati." Ini kurban yang kusembelih ini adalah untuk aku, atas nama aku dan umatku yang belum berkurban. Umatku di sini ya termasuk yang hidup, yang meninggal. Ini dalilnya. Yang ketiga, ini yang sering dilakukan oleh sebagian orang, kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Jadi dijadikan orang itu sebagai pokok. Datang ke panitia kurban, ini saya sapi 1/7 ini saya nyumbang atas nama bapak saya yang sudah meninggal. Berarti kan itu dijadikan sebagai pokok. Ya, niat pokok. Atau kambing, bahwa ini kambing ini atas nama ibu saya yang sudah meninggal. Ini kata beliau, kata Syekh Utsaimin, kasus yang ketiga ini, kata beliau, kita tidak menemukan dalil dari praktek Nabi SAW yang mengajarkan hal itu. Maka sebaiknya tidak dilakukan. Kita belum menemukan ada riwayat Nabi SAW berkurban atas nama pamannya Hamzah. Padahal Nabi SAW sangat kehilangan ketika pamannya meninggal. Kita juga belum menemukan riwayat Nabi SAW kurban atas nama putra-putrinya yang semuanya meninggal kecuali Fatimah sebelum beliau meninggal. Betul? Putra-putri Nabi SAW ada berapa? Ada 7. 6-6-nya itu meninggal saat Nabi SAW masih hidup. Yang meninggal saat Nabi SAW sudah meninggal siapa? Fatimah. Sisanya semuanya itu 6-6-nya putra maupun putri, 3 putra 3 putri meninggal semuanya saat Nabi masih hidup. Dan ternyata tidak ada satupun belum ditemukan riwayat Nabi berkurban atas nama putra putrinya ini. Dan belum ditemukan riwayat sejarah yang menyebutkan bahwa Nabi berkurban atas nama istri yang sangat beliau sayangi. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Berarti sebaiknya tidak dilakukan. Kalau Anda pengen melakukan, ya itu alternatifnya yang pertama atau yang kedua. Itu enggak wasiat, ya sudah masukkan yang kedua. Ya. Ustaz mohon nasihatnya untuk orang tua, kalau pergi keluar rumah berdandan pakai lipstik, tapi kalau di rumah enggak pernah bersolek untuk suami. Hadir enggak orang tuanya? Kalau hadir alhamdulillah, tadi kan sudah dengar nasihatnya. Jadi yang namanya berhias, ya, wanita berhias itu yang paling berhak untuk menikmati kecantikan wanita adalah siapa? Suami. Salah kaprah ketika wanita itu dandannya saat keluar rumah. Salah kaprah. Salah kaprah. Kaprah itu sudah dianggap biasa. Rata-rata kalau di negeri kita itu, kalau ada orang dan cantik, wanita cantik, pertanyaannya apa? Arep mari ngendi? Rata-rata seperti itu kan? Arep kondangan mengendi? Rata-rata seperti itu. Jarang sekali ada wanita dandan arbong di, ya mau dandan buat kamu. Pernah? Mien Ustaz, pengantin anyar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Wahai para wanita, janganlah kalian bersolek saat keluar rumah seperti bersoleknya orang-orang jahiliyah dahulu. Pamer, pamer perhiasan. Nek metu emas kepen tinggu. Ya arep bayar ku lho. Ben krung kring-kring. Mlaku lebih kok iki. Ali-aline tinggu kabeh. Buat apa? Nanti ketika dijambret baru ngorong-ngorong. Nah, Anda sendiri yang memanggil. Ya. Kejahatan itu kalau ada kemauan dan kesempatan. Anda yang ngasih kesempatan. Ya. Ustaz, Bu, bagaimana hukumnya belajar ilmu kesaktian? Seperti ilmu kekebalan tubuh. Boleh atau tidak? Sembilan tahun yang lalu, ya, atau 10 tahun yang lalu, saya nulis tesis untuk ngambil S2 di Madinah. Judulnya itulah tentang kesyirikan. Salah satu yang saya bahas adalah masalah ini. Masalah belajar ilmu kanuragan, ilmu kesaktian. Studi lapangan, studi literatur, bertanya kepada para mantan, ya, mantan pegiat ilmu-ilmu kayak gini, kemudian baca literatur mereka. Ternyata ya kesimpulannya ilmu-ilmu kayak gitu itu ada bantuan dari makhluk-makhluk halus, jin, setan. Ada bacaan-bacaan mantra yang minimal kita tidak tahu artinya apa, itu minimal. Dan tidak sedikit di antara mantra-mantra itu yang berisikan doa-doa, permintaan-permintaan, permohonan-permohonan kepada selain Allah. Berarti itu masuk ranah apa? Syirikan. Sebenarnya kalau kita bisa sedikit kalau kita mau sedikit berpikir saja, Rasulullah SAW perang, para sahabat perang, itu gak ada di antara mereka yang kebal, itu gak ada. Kena bacok ya berdarah, Rasulullah SAW berdarah. Perang Uhud, giginya patah, pecah. Abu Bakar sama, Umar sama. Itulah manusia, gitu loh. Kalau seandainya ada manusia yang layak mendapatkan ilmu kanuragan kebal, otot kawat balung, besi, itu mestinya kan yang paling pantas untuk mendapatkan karunia itu adalah siapa? Rasulullah SAW. Tapi beliau perang tetap pakai baju besi, tetap pakai topi besi. Enggak seperti si Pitung kan? Dor, jebule kecantol terus dor mati. Ya enggak tahu itu beneran apa enggak, kan kita enggak tahu. Tahu itu kan adanya di film. Ya. Jadi apa namanya? Ikut seperti ini akhirnya sholatnya jadi sulit. Kalau pas puasa Ramadan rasanya sakit, enggak kuat. Kalau pas puasa kesaktian kuat, itu kan. Ya Ustaz, kan di sana ajarannya tahajud Ustaz, harus bangun ini, harus puasa ini. Oke. Okay. Anda itu ketika tahajud puasa itu niatnya apa? Niat. Wis ora bener kowe niate. Niatnya sudah enggak bener. Ibadah itu untuk mencari ridho Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Ini untuk mencari kesaktian. Ya. Ada lagi orang, kenapa tahajud? Gue melet, tuh salah maning gue. Apalagi sebagian puasanya, puasa gak bener. Bukan puasa yang syar'i. Bukan Senin Kemis, bukan puasa Dawud, puasa Muti, Pati Geni, ngebleng, ngelowong, ngidam. Kok apa lu? Itu kan penelitian saya. Itu objek kami sekian belas tahun yang lalu. Ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Allah taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, syabbal la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.